apa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan hatiku yang kau hangatkan. Kerasa kecabarnya kerakianku ini dengan sikapmu. Mentahlah aku ini insan kekurangan. Alegar este tempo metropolitano, a Rusa vai saber. Vai safar. Metropolitan, vai dar ti di bacia, da di già di cosa cosa durina, lui cosa ma, tutta più sayang, oh sayang, dia da pandai memasa, oh boleh ngelem, pengelem, pengen hangus, oh boleh ngelem, pengelem, pengen hangus, pipiku. Takkan ku toleh oh ke belakang, biarpun harus melangkah ke depan. Hebat kamu yang datang, tubuhku neka berdesak impian. Tak rela aku hidup bawah pindah perjalanan. Aku, waktu, ku melihara, ku melihara, ku melihara, ku melihara. Good. lama menyala bagai bara. Panasnya hanya aku yang rasa kerana dia. Terasa kini bagai kegelapan. gadis din metropolitan, tahu sebab-sebi. Masa pada seni juga menyanyi, pandai berbentang. Hani gadis din metropolitan, banyak tinggi pajak, dah gejar.